السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa melanjutkan pembacaan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Masih di dalam pembahasan Kitabus Shalah. Di pertemuan yang lalu, ma'asyiral muslimin, kita sudah bahas rukun yang keempat, yaitu Al-Qiyam. Maka di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita memasuki ar-ruknul khamis was-sadis, rukun yang kelima dan rukun yang keenam di dalam salat. Apa itu rukun kelima dan yang keenam? Muallif rahimahullahu ta'ala berkata, ar-ruku'u wat-tuma'ninatu fihi, yaitu ruku' dan tumakninah di dalamnya. Jadi rukun yang kelima dan rukun yang keenam, kalau kita urutkan dari pertama adalah niat, lalu takbiratul ihram, yaitu mengucapkan Allahu Akbar, lalu setelah itu adalah membaca suratul Fatihah, berdiri merupakan rukun di dalam sholat yang wajib, lalu setelah itu adalah ar-ruku', ya, ruku wa tuma'ninatu fihi, dan tuma'ninah di dalam melaksanakan ruku di dalam salat. Muallif rahimahullahu ta'ala berkata, thumma yarka', kemudian orang yang salat ruku. Tentunya setelah melewati rangkaian sebelumnya, dimulai dari takbiratul ihram, lalu dia membaca doa istiftah, ya, lalu dia membaca ta'awuz, lalu membaca suratul Fatihah, lalu setelahnya dia membaca surah yang mudah baginya. Walaupun sudah kita sebutkan kebiasaan-kebiasaan Nabi di dalam sholat. Di waktu maghrib apa yang beliau baca, di waktu subuh apa yang beliau baca. Tentunya ketika kita bisa mengikutinya, itu adalah sesuatu yang sangat baik. Maka setelah selesai membaca surah, ya, ba'dal Fatihah, thumma yarka. Ya, setelah itu ruku, ya, setelah itu ruku. Di sini ada penjelasan dari Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu ta'ala. Beliau berkata, al-faridatus sadisah min faraidis salati wa arkaniha ar-ruku'. Kewajiban yang keenam di antara kewajiban-kewajiban atau fardu-fardu yang ada di dalam salat adalah ar-ruku'. Adapun dalilnya, dalil bahwa ruku' merupakan fardu atau rukun yang harus ada di dalam salat adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, ruku dan sujudlah kalian. Ya, dan ini tentunya perintah. Ruku dan sujudlah kalian. Surah Al-Hajj ayat 77. Di ayat yang lain, saudaraku sekalian, di dalam hadis ya dikatakan, wa qawlu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, Wa fi'luhu as-sabitatani bi ahadis sahihah aksar min an tuhsa. Dan ucapan Nabi, lalu perbuatan Nabi yang diriwayatkan di dalam hadis-hadis yang sahih sangat banyak. Ya, sangat banyak dan tidak terhitung. Yang kesemuanya menunjukkan bahwasanya di dalam sholat ada satu rukun yang sangat penting, yaitu ruku. Ya, warka'u ma'ar raki'in, kata Allah. Ruku'lah kalian bersama orang-orang yang ruku. Di antara hadis-hadis tersebut, ma'asyiral muslimin, adalah hadis yang sudah berulang-ulang ya kita sampaikan, yaitu hadis yang biasa disebut ucapan Nabi kepada al-musi salatuhu, ya, orang yang salatnya tidak bagus, tidak benar, maka diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau berkata, "Tsummarka hatta tatma'inna raki'an." Kata Nabi, kemudian hendaknya engkau ruku sampai engkau tuma'ninah di dalam ruku'mu. Ruku'lah engkau sampai engkau tuma'ninah di dalam ruku'mu. Lalu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, begitupun ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari dan juga imam Muslim dari Abu Hazim ibnu Dinar, anna rijalan atau Sahal ibni Sa'ad as-Sa'idi, bahwasanya ada sekelompok laki-laki mendatangi Sahal ibni Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu ta'ala an. Wa qadim taraw fil mimbar mimma'uduhu. Dan mereka sudah terlibat satu perdebatan tentang terbuat dari apa mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mendatangi sahabat Nabi yang bernama siapa? Sahal ibni Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu ta'ala an. Fasa'aluhu an dhalik. Maka mereka bertanya tentang hal itu. Maka Sahal menjawab radhiyallahu an, "Wallahi inni la'arif mimmahu." Wallahi, demi Allah, saya tahu itu terbuat dari apa. Walaqad ra'aituhu awwala yawmin wada'a. Dan aku melihat hari pertama di mana mimbar itu diletakkan. Wa awwalu yawmin jalasa 'alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana aku tahu hari pertama Nabi menggunakan mimbar tersebut. Ya, satu ketika Nabi mengutus beberapa orang untuk menemui fulanah, seorang wanita. Imra'atan minal ansari qad sammaha Sahal. Yaitu seorang wanita dari kaum Ansar ya, yang namanya disebut oleh Sahal. Maka mereka menyampaikan pesan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana pesannya berisi, "Muri gulamak an-najjara an ya'mala li a'wadan ajlisu alaihinna idza kallamtun nasa." Apa pesan yang disampaikan dari Nabi? Perintahkan anakmu itu, an-najjar, seorang tukang kayu, agar dia membuatkan untukku mimbar, ya, yang aku duduk di atasnya ketika aku menyampaikan berbicara dengan manusia, berkhutbah ya, atau memberikan nasihat. Lalu dikatakan di sini, fa'amarathu fa'amilaha min tarfa'il ghabah. Maka amanah yang diberikan oleh Nabi itu dilaksanakan, maka dibuatlah mimbar dari kayu yang diambil dari hutan. Thumma ja'a biha, ya, kemudian datanglah, dibawakan, mimbarnya sudah jadi. Kemudian dikirim kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'amara biha fawudi'at hahuna. Maka mimbarnya diletakkan, ya, di salah satu bagian dari masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla 'alaiha wa kabbara wa huwa 'alaiha. Dan pernah satu ketika, kata Sahal ibni Sa'ad as-Sa'idi, aku melihat Nabi kabbara, melakukan takbiratul ihram di atas mimbar, ya. Mimbar Nabi itu kan seperti anak-anak tangga, tiga anak tangga, ya. Lalu di bagian yang keempat beliau duduk di sana. Ya, ada tiga anak-anak tangga. Pernah satu ketiga, kata Sahal ibni Sa'ad As-Sa'idi, aku melihat baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam beliau takbir di atas mimbar. Lalu thumma raka'a wa huwa 'alaiha. Dan beliau ruku di atas mimbar tersebut. Takbir dan membaca Al-Fatihah, lalu membaca surah, lalu beliau ruku di atas mimbar tersebut. Thumma nazalal qahqara. Kemudian Nabi turun mundur, ya. Turun dari mimbar dengan cara mundur. Fasajada fi aslil mimbari thumma ada. Lalu setelah itu Nabi pun sujud, ya, di lantai, ya, sujud di apa namanya, di ubin atau di masjid, tidak sujud di atas mimbar tentunya, ya. Maka tatkala beliau selesai, ya, melaksanakan ibadah salat, aqbala 'alan nasi faqal. Beliau menghadapkan wajahnya ke hadapan para sahabat sambil berkata, ayyuhan nas, wahai manusia, innama sana'tu hadha lita'tammu wa lita'allamu salati. Ya. Tadi kalian melihatku salat di atas mimbar, ruku di atas mimbar, lalu ketika sujud aku turun dari mimbar. Itu aku lakukan semata-mata agar kalian bisa mencontoh salatku dan agar kalian bisa mempelajari salatku. Dari hadis yang cukup panjang ini, yang ingin kita garis bawahi adalah di mana disebutkan min fi'lihi alaihi salatu wassalam, di antara perbuatan beliau dalam salat adalah ar-ruku'. Beliau melaksanakan ruku' yang merupakan rukun di dalam salat. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, ya, rahimahullahu taala. Lalu dikatakan di sini Ibnu Naqib rahimahullah berkata, wa aqalluhu, dan ukuran yang paling minimal seseorang dikatakan ruku, aqalluhu, ukuran yang paling minimal seorang dikatakan ruku, in yanhani bihais law arada wad arahataihi ala rukbataihi ma'atidalil hilqah la qadar, ya. Yaitu adalah ukuran paling minimal dari ruku adalah ketika seseorang yanhani, dia membungkuk, ya. Dan ketika dia membungkuk ini, di mana seandainya dia ingin meletakkan kedua telapak tangannya di atas dengkul atau lutut, dia bisa melakukannya. Jadi batas minimal, paling minimal sekali orang dikatakan ruku adalah ketika dia membungkukkan badannya. Dan dalam kondisi bungkuk ini, dia bisa meletakkan kedua tangannya di atas dengkul atau lututnya. Ya, ketika dia membungkukkan badannya dan dia bisa meletakkan kedua tangannya, telapak tangannya, di depan atau di atas lutut dan dengkulnya, atau sambil menggenggam lutut dan dengkulnya, dan ukuran badan dia adalah ukuran badan yang normal, maka itu adalah standar paling minimal seseorang dikatakan telah melaksanakan ruku di dalam salat. Lalu dikatakan di sini oleh muallif rahimahullah, watajibut tuma'ninah. Dan selain ruku, ya, seorang yang sholat diwajibkan untuk tuma'ninah di dalam rukunya, ya, tuma'ninah, yaitu tidak tergesa-gesa. Sebagian ulama ada yang membuat semacam ukuran atau barometer dengan istilah misalnya apa, paling minimal dia bisa membaca satu kali zikir di dalam satu gerakan, baik itu dalam ruku ataupun sujud. Ya, paling minimal dia bisa membaca satu kali misalnya Subhana Rabbiyal Azim atau Subhana Rabbiyal A'la. Itu standar yang sangat minimal. Lalu dikatakan di sini, Profesor Dr. Mustafa Dib menjelaskan kalam dari ucapan dari Ibnu Naqib rahimahullah, Beliau berkata, wa dalilu dzalik qauluhu sallallahu alaihi wasallam as-sabiq. Ya, adapun dalilnya adalah sabda Nabi yang terdahulu di mana beliau berkata, tsumma rak' hatta tatma'inna raki'an. Ruku'lah engkau sehingga engkau tuma'ninah di dalam ruku'mu. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga At-Tabarani dengan sanad yang sahih an Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu min salatihi. Sesungguhnya manusia yang paling buruk yang melakukan pencurian, jadi manusia yang paling buruk yang melakukan pencurian adalah yang mencuri sesuatu di dalam sholatnya. Yasriq min sholatihi, ya, dia mencuri sesuatu di dalam sholatnya. Qalu, para sahabat berkata, wa kaifa yasriq min sholatihi, bagaimana dia mencuri sholatnya ya Rasulullah? Maka beliau berkata, la yatimmu ruku'uhu ruku'uha wala sujuduha, yaitu dia la yatimmu ruku'aha wala sujudaha, yaitu orang yang tidak mau menyempurnakan, ya, tidak mau menyempurnakan ruku'nya dan juga sujud-sujudnya. Au la yuqimu sulbahu fir ruku'i wala fis sujud, yaitu orang-orang yang tidak menegakkan dengan benar punggungnya ketika dia apa ruku' dan sujud. Artinya belum sempurna punggungnya menempati posisi ruku, dia sudah bangkit. Belum sempurna badannya menempati posisi sujud, dia sudah bangkit. Maka ini diistilahkan oleh Nabi sebagai yang mencuri sholatnya. Artinya yang menjadikan pahala dari sholatnya tersebut menjadi hilang dan yang menjadikan sholatnya rusak. Saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Begitupun diriwayatkan oleh Al-Bukhari an Hudzaifah radhiyallahu taala anhu wa qad ra'a rajulan la yutimmu ruku'a was-sujud. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Hudzaifah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang salat tetapi dia tidak menyempurnakan ruku' dan sujud. Apa yang terjadi? Nabi berkata, "Ma shallaita?" Kamu belum sholat, ya kamu belum sholat. Kalau rukukmu seperti itu, sujudmu seperti itu, tergesa-gesa, tidak tuma'ninah, kamu belum sholat. Walau mutta ala ghairil fitratillati fatarallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dan seandainya engkau meninggal, ya, sedangkan sholatmu tidak benar, tidak diterima dengan kondisi anda rukuk dan sujud tidak tuma'ninah. Dan seandainya anda nanti meninggal, maka anda meninggal tidak di atas fitrah, ya, atau tidak di atas, dikatakan di sini, ala ghairil fitratillati fatarallahu Muhammadan, tidak di atas fitrah yang dipitrahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda meninggal, kalau sholat anda begitu, anda meninggal, lalu maka anda meninggal dalam kondisi bukan di atas fitrah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Profesor Dr. Mustafa Dib menjelaskan makna dari hadis ini, ai ma sallaita as-salatal matlubah, yaitu anda belum sholat dengan cara yang benar, dengan cara yang sesuai. Walau adrakaka al-maut ala hadhihi al-halah kunta ala ghairi at-tariqati allati jaa biha Rasulullah. Kalau dalam kondisi begitu salatmu lalu anda meninggal, maka anda tidak berada di atas thariqah, yaitu jalan yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ibnu Naqib rahimahullahu taala melanjutkan perkataannya, wa an la yaqsid bihuwihi ghaira ar-ruku', dan hendaknya dia la yaqsid, tidak memaksudkan dengan merunduk, ya. Jadi ketika dia ruku itu kan mirip orang yang merunduk, dia tidak boleh memaksudkan merundukkan badannya kecuali untuk ruku. Artinya begini ma'asyiral muslimin. Ketika kita bicara tentang hukum ruku dalam sholat, bahwa orang yang sholat itu harus ruku. Nah ketika dia ruku, orang yang sholat itu harus ruku untuk melaksanakan gerakan sholat. Dia tidak boleh ruku tetapi bukan untuk melaksanakan sholat. Misalnya begini ya, ada orang sholat, kemudian dia melihat ada, misalnya ada musuh, atau melihat ada orang yang ingin menagih hutang misalnya. Dia sedang sholat, kemudian dia melihat sekilas di hadapannya ada orang yang akan menagih hutang. Maka agar tidak terlihat, dia menundukkan badannya. Tapi bukan maksud ruku, ya, bukan maksud ruku, ya, tetapi maksud menyembunyikan diri dari orang yang ada di hadapannya. Maka ketika itu dia menundukkan dirinya, membungkukkan badannya. Setelah itu dia berkata dalam hatinya, ya sudahlah sekalian saja saya ruku misalnya. Itu tidak boleh kata beliau. Ya. La yaqsid bi huwiyihi ghairu ruku. Dia tidak boleh memaksudkan bungkuk yang dia lakukan kecuali ruku. Artinya kalau dia ruku untuk tujuan yang lain yang tidak ada kaitan dengan sholat, maka tidak sah, karena dia tidak melaksanakan rukun. Dikatakan di sini Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, falawin hana khaufan min syai'in. Kalau ada seseorang yang membungkuk karena takut terhadap sesuatu, summastamarra munhanian qasidan an yaj'alahu ruku'an lam yasih ruku'uhu. Dia ruku karena takut sama orang. Kemudian dia katakan, ya sudahlah, sekalian saya ruku, sholat saja, saya perlama. Maka kata beliau, lam yasih ruku'uhu bal yajibu an ya'udu qa'iman. Yang wajib atasnya kembali berdiri dulu. Ya, ketika dia ruku karena takut, ketika rasa takut itu hilang, dia harus berdiri lagi, kembali ke posisi semula. Thumma yanhani biqasdi ar-ruku'. Kemudian dia ruku lagi, kemudian dia merundukkan badannya biqasdi ar-ruku'. Dengan maksud untuk melaksanakan gerakan ruku'. Jelas ya, intinya bahwa ketika kita ruku, rukulah sebagai bentuk bagian dari melaksanakan gerakan sholat. Bukan ruku untuk tujuan yang lain, misalnya takut kepada makhluk dan lain sebagainya. Poin yang selanjutnya dikatakan, wa akmalar ruku'i an yukabbira rafi'an yadaihi. Ruku yang sempurna itu, saudaraku sekalian, kata Ibnu Naqib, adalah ketika seseorang memulainya dengan takbir. Jadi ruku dikatakan sempurna, tahapan yang pertama adalah takbir. Allahu Akbar, takbir ya, itu yang pertama. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama fi sholati rafa'a yadayhi hatta yakuna hadwa mankibaih. Apa kata Abdullah Ibni Umar, aku melihat Nabi apabila beliau melaksanakan salat, beliau mengangkat tangannya sejajar pundaknya. Wa kana yaf'alu dhalika hina yukabbiru lirruku. Sebagaimana beliau mengangkat tangannya tatkala takbir untuk ruku. Disebut dengan takbir apa namanya? Takbir intiqal ya. Jadi beliau takbir ketika takbiratul ihram. Takbir ketika akan ruku. Wa yaf'alu dhalika idza rafa'a ra'sahu minar ruku'. Sebagaimana beliau mengangkat tangannya ketika bangkit dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Lalu wa yaqulu sami'allahu liman hamidah wa la yaf'alu dzalika fis sujud. Tetapi beliau tidak mengangkat tangan, takbir mengangkat tangan, tidak mengangkat tangan ketika akan sujud. Jadi kalau berdasarkan hadis ini mengangkat tangannya 3 kali. Inda takbiratul ihram mengangkat tangan. Lalu ketika akan ruku mengangkat tangan, bangkit dari ruku mengangkat tangan. Dan dalam riwayat dikatakan beliau pun mengangkat tangan ketika bangkit dari tasyahud awal, ya bangkit dari tasyahud yang pertama. Lalu dikatakan di sini, fayabtadi'u ar-raf'u ma'at takbir, maka sebelum dia ruku dia mulai mengangkat tangan diiringi dengan takbir. Jadi Allahu akbar, jadi mengangkat tangan diiringi dengan takbir. Fa idza hadza kaffahu mankibaihi inhanna, apabila kedua tangannya sudah sejajar dengan pundaknya, maka langsung dia ruku. Wa yamuddu takbiratil intiqalat, dan hendaknya takbirnya dipanjangkan. Jadi Allah begitu ya, jadi dipanjangkan Allahu akbar, ya bukan Allahu akbar tapi Allahu akbar, ya jadi agak diapakan namanya dipanjangkan, ya. Alasannya dikatakan di sini, hatta la yakhlu juz'un min salatihi anidzikr. Kenapa hendaknya takbir intiqalat itu dipanjangkan? Hatta sehingga la yakhlu juz'un min salatihi anidzikr, sehingga tidak ada satu bagian pun dari salatnya yang kosong dari zikir. Jadi tujuannya agak dipanjangkan sedikit, walaupun tentunya tidak berlebihan ya, tapi pertengahan itu, sehingga tidak ada juz'un min salatihi, ya tidak ada satu bagian dari salatnya yang kosong dari zikir. Lalu wa yada'u yadayhi ala rukbataihi, ya kemudian dia meletakkan kedua tangannya ya di atas lutut atau dengkul dalam bahasa kita, ya jadi ketika sudah ruku, di mana kita memposisikan tangan itu bukan di paha, bukan di betis, tetapi kita letakkan tepat di atas lutut atau dengkul dalam kondisi membuka tangan, berarti seperti orang mencengkeram ya, seperti mencengkeram seperti ini. Kita genggam lutut kita. Kita cengkeram lutut kita. Hal ini berdasarkan sebuah riwayat. Kama ja'a hadha fi hadithin tawilin an Abi Humaid As-Sa'idi. Sebagaimana dalam hadis yang panjang dari Abi Humaid As-Sa'idi. Fi bayani sifati salatihi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menjelaskan tentang sifat atau tata cara salat Nabi. Qal, fa idza raka'a amkana kaffaihi min rukbatayhi wa farraja baina asabi'ih, apabila beliau ruku beliau letakkan kedua tangannya di atas lututnya dan beliau buka jari jemarinya, beliau buka jari jemarinya. Saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu beliau berkata, ya, berarti yang paling sempurna itu dimulai dengan mengangkat tangan plus takbir. Lalu ketika sudah sampai kedua pundaknya, maka dia pun turun untuk ruku. Hendaknya takbirnya sedikit dipanjangkan. Lalu dia meletakkan kedua tangannya di atas lutut atau dengkulnya dalam kondisi jari jemarinya terbuka ya, ketika kita meletakkan di lutut. Lalu dikatakan wa yamuddu zahruhu wa unuqahu, dan hendaknya dia meluruskan punggung dan lehernya, jadi lurus datar punggung dan lehernya itu datar. Wa yansibu saqaihi, dan hendaknya dia menegakkan kedua betisnya, harus tegak ya, tidak bengkok kedua betisnya. Wa yujafi mirfaqaihi anjanbaihi, dan hendaknya dia yujafi. Yujafi itu dari kata yub'id. Yujafi ay yub'id. Yub'idu mirfaqaihi anjanbaihi, yaitu dia menjauhkan lengannya dari tulang rusuknya. Ya, walaupun ini kondisional, apalagi kalau salat berjamaah tentunya agak sulit ya. Tapi kalau kita salat sendiri itu kita berusaha menjauhkan lengan kita dari dari tulang rusuk ya, dari tulang rusuk sebelah kanan dan sebelah kiri. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abi Humaid As-Sa'idi ya radhiyallahu taala an fi sifati salati Rasulillah, wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi wa hasara zahruhu, dan beliau meluruskan punggungnya. Jadi punggungnya dibuat lurus datar. Ya. Lalu dikatakan di sini wa tudammul mar'atu, ya adapun perempuan tentunya sebaliknya, Kalau perempuan kullama astar lahunna afdol, semakin tertutup bagi mereka itu lebih utama. Artinya kalau laki-laki kan dibuka ya, kalau perempuan dirapatkan, bahkan dagingnya didekatkan dengan apa namanya, didekatkan ke betis ya, dirapatkan badannya, itu bagi perempuan. Jadi kalau laki-laki cenderung ketika sujud dibuka, ketika rukuk pun lengannya dijauhkan dari apa, dari rusuk ya. Adapun perempuan sebaliknya, mereka merapatkannya. Hal ini berdasarkan dikatakan di sini ba'duha ila ba'din, yaitu kalau wanita mendekatkan satu bagian tubuh dengan tubuh yang lain, wa tubaligu fi satri ma amkana, maka dia pun harus menutup dirinya dengan maksimal ya. Dikatakan di sini, maka dia menempelkan perutnya dengan pahanya ya, dia menempelkan perut dengan pahanya ketika ruku dan sujudnya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi rahimahullah, annahu sallallahu alaihi wasallam marra 'ala imra'ataini tusalliyan, bahwa Nabi pernah melewati dua orang wanita yang sedang salat. Faqala, maka Nabi berkata kepada mereka, idza sajadtuma fadumma ba'dal lahmi ilal ard, apabila kalian sujud maka dekatkanlah daging, sebagian daging ke bumi atau ke tempat kalian sujud ya. Fa innal mar'ata laysat fi dzalika karrajuli, karena wanita dalam hal ruku dan sujud tidak sama dengan hukum laki-laki. Hadis ini riwayat Imam Al-Baihaqi. Lalu dikatakan di sini, wa yaqul subhana rabbiyal azim salatan, setelah dia berada dalam posisi ruku yang sempurna, maka hendaknya dia membaca zikir subhana rabbiyal azim ya, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim salatan, sebanyak 3 kali. Dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, berdasarkan hadis Uqbah ibni Amir radhiyallahu taala anhu qol, tatkala turun firman Allah, fasabbih bismi rabbikal azim, fasabbih bismi rabbikal azim, maka Rasulullah bersabda, ij'aluha fi ruku'ikum, ij'aluha fi ruku'ikum. Ketika turun firman Allah, fasabbih bismi rabbikal azim, maka Nabi berkata, ij'aluha fi ruku'ikum, jadikanlah zikir tersebut, tasbih tersebut di ruku kalian. Maka tatkala turun firman Allah, fasabbih isma rabbikal a'la, maka Nabi berkata, ij'aluha fi sujudikum, ij'aluha fi sujudikum. Jadi ketika fasabbih bismi rabbikal azim, ij'aluha fi ruku'ikum, ketika turun sabbih isma rabbikal a'la, ij'aluha fi sujudikum. Jelas ma'asyiral muslimin, hadis ini riwayat Imam Abu Daud, Ibnu Majah dan yang lainnya. Begitupun diriwayatkan dari Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza raka'a ahadukum faqala fi ruku'ihi, apabila salah seorang dari kalian ruku lalu dia berkata di dalam rukunya, subhana rabbiyal azim thalatha marratin, sebanyak 3 kali, tamma ruku'uhu wa dzalika adnahu, maka rukuknya telah dianggap sempurna dan itu adalah paling minimal. Paling minimal membaca 3 kali kata beliau. Ai aqallul kamal wa tamam, itu standar kesempurnaan yang paling minimal ya. Oleh karenanya beliau akan berkata di sini, membaca 3 kali itu adnal kamal, standar paling minimal. Yang selama ini saya yakini 1 kali. Satu kali membaca subhana rabbiyal azim, ternyata baca minimal 3 kali. Ibnu Naqib berkata, wa huwa adnal kamal wa yazidul munfaridu wa kadza al imamu in radiyal ma'mumu wa hum mahsurun ya. Dan orang yang salat sendiri atau istilahnya munfarid atau orang imam ya, disunnahkan atau dianjurkan dia menambahkan agar lebih dari 3. Jadi ketika kita ruku membaca subhana rabbiyal azim 3 atau 5 atau 7 ya, dan begitu seterusnya dengan bilangan yang ganjil. Tapi kalau untuk imam tentunya dengan syarat memang terbiasa, artinya makmumnya sudah memaklumi ya makmumnya sudah apa namanya terbiasa mengetahui bahwa imamnya memanjangkan dan mereka ridho, nah, itu boleh. Tapi kalau munfarid ya bebas ya, kalau munfarid bebas. Khamisatan diulang sampai 5 kali boleh kata beliau, au sabi'atan atau 7 kali boleh, atau tasi'atan 9 kali, wa hadiya asyar atau sampai 11 kali ya. Dikatakan di sini berdasarkan hadis Huzaifah radhiyallahu taala anhu qol sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin, satu ketika aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalamnya dikatakan summa raka'a, kemudian beliau ruku, faja'ala yaqul, di dalam rukuknya beliau berkata subhana rabbiyal azim, fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi, ya, dan rukuknya Nabi lamanya seperti berdiri. Berarti baca subhana rabbiyal azimnya berapa kali itu? Rukuknya seperti berdiri. Berarti baca subhana rabbiyal azimnya lebih dari 3 kali, bahkan lebih dari 5 kali, lebih dari 7 kali ya. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Summa sajada faqala subhana rabbiyal a'la. Kemudian beliau sujud membaca subhana rabbiyal a'la, fakana sujuduhu qariban min qiyamihi, dan sujudnya Nabi mirip dengan berdirinya. Jadi lama juga. Ya lama, rukuknya lama, sujudnya lama. Summa yaqul, setelah itu hendaknya disunnahkan dia membaca Allahumma laka raka'tu. Ya Allah, kepadamu aku ruku, wabika amantu, kepadamu kami beriman, walaka aslamtu, kepadamu kami memasrahkan diri kami, khasya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa izami wa usbi wa sya'ari wa basyari. Ya Allah, pendengaranku, penglihatanku, akalku, tulangku, urat-urat sarafku, rambutku, kulitku, semuanya khusyuk beribadah kepadamu. Wa mastaqaltu bihi qadami, dan tidaklah aku mengangkat kakiku kecuali karenamu ya Rab. Ya, ini diantara doa yang ditambahkan di dalam ruku ya. Dan doa ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Salatul Musafirin, babud du'a fi salatul lail wa qiyamihi, hadisnya panjang ya, hadis Ali radhiyallahu taala an, dikatakan ayyakul ya ayyakulu subuhun kudusun rabbul malaikati warruh, ya subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Jadi ada doa yang panjang terkait dengan masalah ruku. Wallahu a'lam bissawab ma'asyiral muslimin. Barangkali ini yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah di dalam membaca kitab-kitab para ulama ya, dan mudah-mudahan kita diberikan kenikmatan untuk bisa menyelesaikan pembacaan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala, dan penjelasannya dari Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala. Ini yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.